11. فصل عدنا نعم. عدنا إلى شرح حديث الحارث. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد. خلوف قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة خلوف بام صائم. عدنا إلى شرح حديث الحارث الذي فيه ذكر ما يحرز العبد من ما يحرز العبد من عدوه قوله صلى الله عليه وسلم وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك مثل رجل في عصابة معه سرة فيها مسك فكلهم يعجبه ريحه وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد سيد الخلائق أجمعين وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا وتقبلا. الإخوة الكرام، kita masih dalam penjelasan hadis tentang lima pesan yang dipesankan Allah agar disampaikan oleh Nabiullah Yahya, kemudian lima pesan agar disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Kita kembali kepada penjelasan hadis Al-Harith yang dalamnya disebutkan apa-apa yang dapat melindungi seorang hamba daripada musuhnya. Berkata Nabi yang mulia SAW, wa'amurukum bisiyam, aku perintahkan kalian untuk melakukan puasa. Fa inna mathala dhalika mathalu rajulin fi asabatin ma'ahu surratun fiha miskun. Perumpamaan orang berpuasa bagaikan perumpamaan seorang laki-laki yang ia berada dengan satu rombongan kawan-kawannya, dan dia membawa satu kantong. Dalam kantong tersebut terdapat minyak wangi kasturi miskun. Ya, minyak wangi kasturi adalah minyak wangi yang paling harum, yang dia diambil daripada bagian daripada binatang. Ya, namanya miskun kasturi, dari rusa atau kijang. Ada bagian tertentu, ya, yang dari bagian inilah diambil minyak wangi. Bagaimana kita tahu muntahan ikan paus merupakan minyak wangi yang begitu harumnya, namanya ambar. Muntahan ikan paus. Maka kasturi ini bukan diambil daripada tumbuh-tumbuhan, tidak. Dialah minyak wangi yang paling harum. Maka perumpamaan seorang laki-laki yang berpuasa bagaikan perumpamaan seseorang yang ada bersama rombongan. Dia membawa satu kantong dalamnya ada misik minyak wangi kasturi. Maka semua mereka merasa takjub, merasa begitu menikmati harumnya. Demikianlah bau, ya, dari mulut orang berpuasa lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada wangi kasturi. Naam. Innama matsala sallallahu alaihi wasallam dzalika bi sahibi sarrati surrati dzalika bi sahibi surrati allati fiha almisku bi annaha masturatun 'anil 'uyuni mahbu'atun tahta thiyabihi ka'adati hamilil miski wa hakadha as-sa'imu sawmuhu masturun an musyahadatil khalqi la tudrikuhu hawasuhum. Berkata Ibnu Qayyim, perumpamaan orang yang berpuasa itu bagaikan seorang pembawa, ya, satu kantong minyak wangi yang dalamnya ada kasturi, yang dia tertutup dari pandangan mata manusia. Sebagaimana kebiasaan orang membawa minyak wangi yang dia simpan, dia sembunyikan, ya, mungkin dalam kantongnya, dalam bajunya. Begitulah kebiasaannya. Demikian juga orang berpuasa, puasanya itu tersimpan, tertutup, tidak terlihat oleh orang-orang, ya. Indra mereka tidak dapat mengetahui seseorang berpuasa atau tak berpuasa. Yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Was-sha'imu huwallazi shamat jawarihuhu 'anil athami wa lisanuhu 'anil kadhibi wal fahshi wa qawli az-zuri. Wal fuhshi wa qawli az-zuri. Wa batnuhu 'anil ta'ami wasyarabi wa farjuhu 'anil rafati. Fa in takallama lam yatakallam bima yujrihu sawmahu. Wa in fa'ala lam yaf'al ma yubsiru sawmahu. Fayakhruju kalamuhu kulluhu nafi'an salihan wa kadzalika a'maluhu fa hiya bimanzilatir raihati allati yashummuha man jalasa hamilal miski kadzalika man jalasa as-sa'imu intafa'a bimujalasatihi wa amina fiha min az-zuri wal kadhibi wal fujuri waz-zulmi. Was-sha'imu, hakikat orang yang berpuasa itu, jadi puasa itu ada dua bagian. Puasa berupa menahan diri pada makan dan minum, ya. Bagian kedua, puasa juga menjaga segala anggota tubuhnya daripada apa yang Allah haramkan. Was-sha'imu, hakikat orang berpuasa, alladhi shamat jawarihuhu, yang berpuasa pula anggota tubuhnya, anil atham, dari berbagai macam dosa. Asal kata-kata saumun, saumun maknanya menahan. Maka orang berpuasa adalah orang menahan pula anggota tubuhnya dari dosa-dosa. Alladhi shamat jawarihuhu anil atham. Ya. Yang berpuasa semua anggota tubuhnya dari dosa-dosa. Walisanuhu 'anil kadzib, yang selamat lidahnya dari dusta. Wal fuhsyi wa qawli zur, dari perkataan keji, dari perkataan dusta. Wa batnuhu 'anil ta'ami wasyarab, demikian juga yang selamat perutnya dari makan dan minum. Wa farjuhu 'anil rafath, selamat pula kemaluannya dari ar-rafath, segala sesuatu yang mengarah kepada persetubuhan. Fa in takallama lam yatakallam bima yujrihu sawmah, kalau dia bicara, tidaklah dia berbicara dengan apa-apa yang dapat merusak, ya, merusak puasanya, melukai puasanya. Jika dia berbuat, maka perbuatannya tidak akan merusak puasanya pula. Wa yukhriju kalamahu kullahu nafi'an salihan, sehingga dia mengeluarkan setiap kata-katanya, ya, kata-kata yang baik, kata-kata yang bermanfaat. Wa kadzalika a'maluhu, demikian juga lah semua amalannya. Fahya bimanzilatir raihati allati yashummuha man jalasa hamilal miski. Perumpamaan orang yang berpuasa ini, yang tidak mengeluarkan kecuali kata-kata yang baik, tidak berbuat kecuali perbuatan yang baik, yang menahan lidahnya dari segala macam dusta, kesaksian palsu dan semacamnya, bagaikan perumpamaan orang membawa minyak wangi kesturi. Ya, demikian pula lah orang-orang yang berteman dengan orang yang berpuasa ini, bagaikan orang yang berteman dengan pembawa minyak wangi kesturi yang dia cium wanginya. Kadzalika man jalasa shaiman tafa'a bi mujalasatihi lahu. Ya, demikianlah sebagaimana orang-orang yang berteman dengan orang minyak wangi akan mengambil manfaat dari harum yang keluar dari minyak wanginya, demikian jugalah orang yang berpuasa. Orang yang berteman dengannya akan mendapatkan manfaat dari pertemanan dengan orang berpuasa tersebut, karena dia hanya mengeluarkan kata-kata yang bijak, kata-kata yang hikmah, dan dia akan aman dari segala macam kezaliman orang yang berpuasa ini, karena dia tidak akan berdusta, menipu, tidak berbuat perbuatan dosa-dosa, tidak berbuat perbuatan zalim. Ya, subhanallah. Jadi orang yang berpuasa hakikatnya adalah orang yang berpuasa bukan hanya perutnya dari makanan dan minuman, kemaluannya dari mencampuri keluarganya, bukan itu hakikatnya. Hakikat puasa juga adalah orang yang selamat anggota tubuhnya dari menzalimi orang, lisannya, lidahnya dari menyakiti orang. Ya. Sebagaimana orang yang berpuasa ini akan nyaman orang yang ada di sekitarnya, karena akan selamat daripada kejahatan lidahnya, tangannya, perbuatannya, kata-katanya. Ya, demikian jugalah orang yang berteman dengan orang bawa minyak wangi kesturi akan selamat daripada segala macam bebauan. Dia hanya akan mencium apa-apa yang wangi saja. Dia bermanfaat bermajlis dengan orang-orang yang menjual minyak wangi ini, sebagaimana bermanfaatnya orang yang bermajlis dengan orang-orang berpuasa. Ya, kau lihatlah bagaimana Ramadan datang, yang mana kita lihat tingkat kriminalitas menurun jauh. Kenapa? Karena orang berpuasa. Maksiat berkurang jauh. Kenapa? Karena orang berpuasa. Bagaimana dia akan menzalimi orang sementara dia berpuasa? Bagaimana dia akan menipu sementara dia berpuasa? Ya, Tuhan yang memerintahkan dia berpuasa, yang melihat dia berpuasa, mengetahui dia berpuasa, mengetahui pula gerak-geriknya, perbuatannya, perkataannya. Sungguh puasa merupakan pelajaran penting bagi seorang untuk merasa terus-menerus dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan puasa. Ya, ketika orang berpuasa dia akan jaga dirinya daripada segala macam maksiat. Naam. Wadzulmu hadza huwa shaumul mashru'. Hadza huwa shaumul mashru'. La mujarrada al-imsaku anit ta'am wasyarabi. Naam, hadza huwa shaumul mashru'. Inilah puasa yang hakiki yang disyariatkan. Bukan sekedar menahan diri daripada makan dan minum. Kalau seperti itu banyak orang bisa, orang-orang diet pun bisa, tak makan tak minum. Ya, hakikatnya adalah, ya, la mujarrad al-imsak al-ta'am wa syarab, bukan sekedar makan dan minum, tapi menahan dirinya daripada hal-hal yang diharamkan. Naam. Fafil hadith sahih, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabah. Wa fil hadith rubba sha'imin hazzahu min siyamihi hazzuhu min siyamihi al-ju' wal-'atash. Dalam hadis yang sahih, man lam yada qawla az-zur, yang tak mampu meninggalkan perkataan dusta, wal 'amala bihi, tak mampu meninggalkan perbuatan dusta, wal jahla, tak mampu meninggalkan perbuatan yang bodoh, yang sia-sia, tak bermakna. Falaysa lillahi hajah, sesungguhnya Allah tidak punya hajat kepada puasanya. Al-niyada'a ta'amah wa syarabah. Dia telah letih-letih, dia telah susah-susah meninggalkan makannya dan minumnya. Sementara Allah tak butuh kepada puasanya. Yang seperti ini, Allah tak menerimanya. Yang dia terima hanyalah rasa lapar dan haus belaka. Banyak orang mampu berpuasa perutnya daripada yang haram, tapi tak mampu berpuasa lisannya dari yang haram. Banyak orang yang mampu berpuasa perutnya dan kemaluannya daripada apa yang haram, tapi tak mampu menjaga pandangan matanya daripada apa yang haram. Dan dalam hadis dikatakan rubba sha'imin hadzuhu min siyamil ju' wal'atash. Banyak orang berpuasa, keuntungan yang dapatkan dari puasanya hanyalah ya dia mampu menahan dirinya daripada lapar dan dahaga. Hanya itu saja yang dia dapatkan, hanyalah haus dan dahaga saja. Tak dapat daripada Allah ganjaran pahala. Wallahu musta'an. Fas-shaumu huwa shaumul jawarihi anil athami. Shaumul jawarihi. Fas-shaumu huwa shaumul jawarihi anil athami wa shaumul batni anil syarabi wat ta'ami. Fakama anna at-ta'ama wash-syaraba yaqta'uhu wa yufsiduhu fa hakadha al-atham taqta'u sawabahu wa tufsidu sawabahu samaratahu patusiruhu biman patusayyiruhu bimanzilati man lam yasum. Fasawm, hakikat puasa adalah shaumul jawarih anil atham, puasa menahan diri, menahan semua anggota tubuh dari dosa-dosa. Wa shaumul batni anish syarabi wat ta'am, menahan pula perut dari makan dan minum. Ini hakikat puasa, bukan hanya menahan diri daripada makan dan minum saja, tapi menahan anggota tubuh dari segala yang Allah haramkan. Ya. Fakama anna at-ta'ama wash-syaraba yaqta'uhu wa yufsiduhu, sebagaimana makan dan minum akan memotong puasa, akan merusak puasa. Fakadzalikal atham, demikian juga dosa-dosa taqta'u thawabah, akan memangkas habis pahala puasa. Wa tufsidu thamratahu, akan menghabiskan buah yang didapat daripada puasa karena tak dapat buahnya. Ya, habis dengan dosa-dosanya. Fatusayyiruh bimanzilati man lam yasum, maka dosa-dosanya akan membuat orang berpuasa seolah-olah tidak berpuasa sama sekali. Kenapa? Puasa itu kita mengharap ganjaran, sementara ganjarannya habis. Ya, tak dapat lagi ganjarannya. Orang menanam pepohonan itu untuk mengharapkan buahnya. Ya, bila tak berbuah, apa gunanya menanam pohon? Jika diharapkan berbuah, dia tak berbuah. Ya, demikian juga lah puasa. Yang kita harapkan daripada buah puasa adalah takwa, ganjaran pahala, pengampunan dosa-dosa. Dan ini semua akan terhalang disebabkan karena maksiat yang tak dapat ditahan dari pandangan mata yang haram, ya, bisikan hati yang haram, gerak-gerik tangan kaki yang haram. Maka seolah-olah dia dianggap tidak berpuasa sama sekali, meskipun berpuasa perutnya dan kemaluannya daripada makanan dan minuman dan syahwat. Naam. وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم هل هي في الدنيا أو في الآخرة على قولين. Kemudian Imam Al-Qayyim menyebutkan perselisihan ulama tentang perkataan Nabi, la khalufu fami saimi, sungguh bau mulut orang berpuasa atyabu indallah, lebih baik di sisi Allah min rihil miski, daripada wangi kasturi. Apa maksud wangi di sini? Apakah yang dimaksudkan wangi di sini didapati di sisi ketika di dunia atau di akhirat? Ya. Wangi yang keluar dari mulut orang berpuasa, apakah didapatkan di dunia atau di akhirat? Ada dua pendapat. Naam. Wa waqa'a baina syaikhaini al-fadilaini Abi Muhammad Izzuddin Ibnu Abdissalam. Naam. Ibnu Abdissalam wa Abi Amr bin Salah fi dhalika tanazu'un famala Abu Muhammad ila anna tilka fil akhirah khassah wa sannafa fihi musannafan. Naam. Dan terdapat perselisihan dalam membahas perkara bau mulut orang berpuasa di mana akan didapatkan, di dunia atau di akhirat. Terdapat perselisihan antara dua ulama besar. Yang pertama adalah Syekh Abu Muhammad Al-Izzi bin Abdissalam. Yang kedua adalah Abu Amr Ibn Salah. Antara keduanya terdapat perselisihan. Kecenderungan Abu Muhammad Al-Izzi bin Abdissalam bahwasanya harum yang keluar dari mulut orang berpuasa ini nanti secara khusus akan didapatkan di akhirat. Dan dia menulis untuk itu satu buku untuk menguatkan pendapatnya. Naam. wa sannafa fihi musannafan raddan fihi ala abi Muhammad wa salaka abu Amr fi dhalika maslaki abi Hatim bin Hibban fa innahu fi sahihati asbuka wa mala syekh abu Amr ila anna dhalika fi dunya wal akhirah. Ini kurang muka antum. Wa mala syekh abu Amr, adapun syekh abu Amr ibn Salah condong ila anna dhalika fi dunya wal akhirah, balasan bau yang harumnya wangi yang keluar dari orang berpuasa itu, kata Abu Amr ibnu Salah, akan dia peroleh di dunia dan di akhirat. Adapun Al-Izzi bin Abdussalam mengatakan hanya di akhirat akan dia peroleh. Ya, wangi yang keluar daripada orang berpuasa di akhirat diperoleh menurut ya Al-Izzi bin Abdussalam atau Abu Muhammad. Menurut Ibnu Salah atau Abu Amr ibnu Salah, dia akan meraih wangi tersebut, dia dapatkan wangi tersebut di dunia maupun di akhirat. Di akhirat wasannafa fihi musannafan. Tak mau kalah, ya Ibnu Salah juga mengarang dalam hal ini buku Radda fihi ala Abi Muhammad, untuk menolak pendapat yang disebutkan oleh Abu Muhammad di atas, Abu Muhammad Al-Izzi bin Abdussalam. Naam wasalaka. Naam Syekh, wakamil. Wasalaka. Wasalaka Abu Amr fi dhalika maslaki Abi Hatim bin Hibban. Maslaka Abi Hatim bin Hibban fa innahu fi sahihati fi sahihihi bawwaba alayhi kadhalika fa qala dhikrul bayani bi anna khulufa fami as-sa'imi atyabu 'indallahi ta'ala min rihil misk thumma saqa al-hadith al-a'mash an Abi Salih an Abi Hurairah an an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullu 'amal ibni adam lahu illa siyam wasyamu li wa ana ajazibi wala khulufu pamu saimi atyabu indallahi min rihin summa qala min rihil misk min rihil misk summa qala zakarul bayan bi anna khulul bayan thumma qala zikrul bayani bi anna khulufa pamis saimi yakunu atyabu indallahi min rihil misk yawmal qiyamah thumma saqa hadisan min hadis ibn Jurayj an Ata' an Abi Salih Az-Ziyad an Abi Salih Az-Ziyad annahu sami'a Aba Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala kullu 'amali bini Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajazibi walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu pamis saimi atyabu indallahi yawmal qiyamah min rihil misk lis saimi farhatan iza abtara pariha bi fitrihi wa iza laqiyallahu ta'ala wa iza laqiyallaha ta'ala pariha bi saumihi. Naam. وسلك أبو عمر في ذلك مسلك أبي حاتم من الحبان. أبو عمر ابن صلاح yang mengatakan dia memperoleh pahalanya, memperoleh yakni bau harum yang keluar dari mulut orang berpuasa itu, dia akan peroleh di dunia dan di akhirat. Dia menempuh dalam bab ini apa yang telah ditempuh oleh Abu Hatim bin Hibban Al-Busti. Dia telah menulis dalam kitab sahihnya Sahih Ibn Hibban ya bab yang berbunyi dzikrul bayan, penjelasan bi anna khulufa famis saim, bahwasanya bau dari mulut orang berpuasa atyabu indallahi min rihil miski, lebih baik dari Allah daripada wangi kasturi. Kemudian Ibn Hibban menyebutkan hadis dari Amash, dari Abi Salih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, seluruh anak Adam itu semua amalannya untuknya kecuali berpuasa, puasa itu untukku. Ya. Maka aku yang akan memberinya ganjaran. Sungguh bau mulut dari orang berpuasa itu lebih baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari wanginya kesturi. Kemudian dia berkata, ya, penjelasan tentang bau mulut orang berpuasa lebih wangi insyaAllah dari wangi kesturi di hari kiamat. Di hari kiamat. Dan dia menyebutkan hadis dari Ibnu Jurayj, dari Atha, dari Abu Salih Az-Zayyad. Dia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, semua anak Adam itu amalannya untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya dia untukku dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Demi dia Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh bau mulut orang berpuasa lebih baik di sisi Allah nanti di hari kiamat dari wangi kesturi. Ya. Jadi ini kecenderungan Muhammad bahwasanya hanya di hari kiamat saja. Dikatakan nanti di hari kiamat lebih wangi daripada wangi kasturi. Orang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Gembira ketika berbuka dan gembira ketika berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala Abu Hatim, syiarul mu'minin yaumal qiyamah at-tahjilu biwudu'ihim fid dunya farqan bainahum wa baina sa'iril umam wa syi'aruhum fil qiyamati bi saumihim tayyibu khulufi afwahihim atyabu min rihil misk liya'rafu min baini dhalikal jam'i bi dhalikal amal min baini sa'iril umam fi dhalikal jam'i min baini dhalikal umam bi dhalikal jam'i من بين سائر الأمم في ذلك الجمع بذلك العمل جعلنا الله تعالى منهم جعل الله تعالى منهم ثم قال berkata Abu Hatim, nanti di hari kiamat tanda orang-orang beriman adalah at-tahjil. At-tahjil itu bercahayanya anggota wudhu mereka. Kata Nabi SAW ketika ditanya, bagaimana engkau mengenal umatmu ya Rasulullah di hari kiamat? Kata Nabi, ghurran muhajjalin, aku tandai mereka dengan cahaya. Ya, muhajjalin min athar wudu, cahaya pada anggota wudu mereka. Ya. Sebagaimana seorang pemilik unta, dia akan dapat menandai untanya yang memiliki warna tertentu. Semua unta warnanya sama, ada unta yang kaki-kakinya, tangan-tangannya memiliki warna putih bersih, kepalanya memiliki warna putih bersih, ataupun kambing, ya, dia akan dapat mudah mengenalnya. Ketika semua kambing hitam, maka kambingnya kaki-kakinya putih, kemudian wajahnya putih, dia akan tahu itu kambingnya. Demikian juga umat Muhammad nanti di hari kiamat akan diketahui daripada cahaya yang keluar terpancar dari anggota wudhu mereka, dari wajah-wajah mereka, dari tangan-tangan mereka, dan dari kaki mereka. Inilah tanda umat Muhammad secara zahir. Ya, di antara semua umat. Dan kemudian juga nanti tanda mereka berpuasa di dalam dunia, buahnya mereka akan peroleh nanti di hari akhirat. Di mana setiap orang-orang ini akan tercium bau mulutnya yang begitu harum. Ya, lebih harum daripada wangi kasturi dari segala macam umat. Ya, agar mereka mengetahui keistimewaan umat Muhammad ini. Jadi dari mana diketahui orang-orang beriman umat Muhammad? Pertama, dari tanda yang ada pada wajah dan tangan-tangan mereka bercahaya. Yang kedua apa? Bau mulut mereka yang harum. Subhanallah. Jadi tidak, ikhwati fillah, bukanlah perkara sepele wudhu kita tiap hari. Minimal kita berwudhu 5 kali sehari semalam. Minimal. Mungkin lebih daripada itu. Bukan perkara sepele. Ini adalah perkara iman. Yang akan nanti membuat secara hakiki benar-benar anggota wudhu kita ini bercahaya di hari kiamat. Dan itulah ditandai, ini umat Muhammad. Kemudian ditandai pula dari bau mulut mereka yang begitu harum, lebih harum daripada kasturi. Inilah keutamaan salat dan keutamaan puasa di hari kiamat. Allahu Akbar. Naam. Ja'alana Allahu ta'ala minhum summa qala zakarul bayan zikrul bayan zikrul bayani bi anna khulupa pami sha'imi qad yakunu aidan min rihil miski fid dunya thumma saqa min hadisi syu'bah an sulaimana zaqwan an abi hurairata anin nabi sallallahu alaihi wasallam kullu hasanatin ya'maluha ibnu adam bi ashri hasanatin ila sab'ati di'fin yaqulu Allahu azza wa jall illa as-sawma fa huwa li wa ana ajazibi yad'u at-ta'ama min ajali wash-sharaba min ajali min ajli min ajali min ajli min ajali wash-sharaba min ajali wa ana ajazibi walis-sha'imi farhatani farhatun hina yafturu wa farhatun hina yufturu wa farhatun hina yalqa rabbahu azza wa jall wala khulufu fami as-sha'imi hina yakhlufu min at-ta'ami atyabu indallahi min rihil misk. Ya. Jadi ini pendapat Abu Muhammad alaihi wasallam, ya. Pendapat siapa nih? Amr Abu Amr, ya. Abu Amr yang mengatakan bau mulut itu akan didapati di akhirat dan di dunia, pendapat dia Ibnu Salah. Adapun di akhirat tadi sudah sebutkan dalilnya. Ya, adapun ya ini di dunia maka dia menyebutkan juga hadis Syu'bah dari Sulaiman, dari Zakwan, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Di mana Nabi mengatakan setiap kebaikan itu yang diperbuat oleh anak Adam dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatan sampai 700 lipatan. Allah berfirman kecuali puasa. Maka dia untukku dan aku yang akan memberinya ganjaran. Dia telah rela meninggalkan makannya demiku, minumnya demiku. Dan orang berpuasa akan memiliki dua masa kegembiraan. Pertama, bergembira manakala dia berbuka. Yang kedua, bergembira manakala berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh bau mulut orang berpuasa, ya ketika dia berpuasa di dunia, karena tak ada makanan yang masuk membuat bau itu keluar. Ya, karena jika dalam waktu lama kita tidak memakan makanan, ya, maka ketika anggota tubuh kita ini tidak ada memproses makanan yang mengolah makanan, dia akan mengeluarkan bau. Bau tersebut atyabu indallahi min rihil misk, lebih wangi di sisi Allah daripada wangi kasturi. Kapan itu terjadi? Ketika di dunia, ketika dia tak memakan makanan, tak minum minuman, sehingga akhirnya sehingga keluarlah dari dalam perutnya itu bau, ya bau karena berpuasa. Itu di sisi Allah di dunia ini lebih baik daripada wangi kasturi. Ya, kita padakan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan sedikit daripada perselisihan ini di kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.